Dan kita bermain bersama Edot Arisna. Fabio selamat siang, thank you. Lowo juga selamat siang dari Demak. Budi, Busri juga selamat siang. Kartubi selamat siang. Sesuai buat yang berbahagia tentunya. Doa terjadi selamat siang ya. Yang lemahkan kamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu. Jika dan Fabian, Adit Fabian jelas selamat siang. Bye. Suso supaya papanya dilupus ya.